Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya halamannya sudah benar saat ini, Ustaz. Halamannya kemarin dengan satu poin sebelah sebelum ini ya, Ustaz. Ya, sebelum ini kayaknya. Baik. Oh iya. Kemudian sampai di atas itu Ustaz ya, sebelah kiri atas sampai ya. Ucapan, ya, sampai Imam Ahmad ya. Ya. Taib. Kemarin sampai ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Taib. Tafadhol Ustaz. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini ya, dan kita masih pada pembahasan kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan akhir dari pembahasan kita mengenai permasalahan ya hikmah atau sebab syariat Islam ya menjadikan al-hajar lil ahli bidah adalah salah satu daripada syariat yang agung di dalamnya. Dan akhir dari pembahasan kita, kita telah nukilkan ucapan Imam Muhammad rahimahullah ketika orang-orang bertanya kepada Imam Ahmad, ada orang yang mereka sholat, puasa, beriktikaf, mana lebih baik dengan dia membicarakan kesesatan dari orang-orang yang menyimpang dari agama ini. Imam Muhammad rahimahullah beliau menjawab, kalau seandainya sholat, zakat, puasa, dan hajinya adalah untuk dirinya sendiri. Adapun ya membicarakan tentang penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari agama Allah, manfaatnya adalah kepada kaum muslimin secara keseluruhannya. Baik, kita lanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin hafizahullah rahimahullah ta'ala al-thalith. Ya, faedah yang ketiga, khasyata umumil uqubah ala salih wa talih. Kita ketahui ketika maksiat tersebar, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan bencana, akan mendatangkan musibah. Nah, ketika tidak ada orang yang mengingkari kemungkaran yang dibuat oleh seseorang, maka musibah tersebut akan mengenai orang yang baik dan juga orang yang tidak baik. Ya, sehingga tujuan ditegakkan amal ma'ruf nahi mungkar agar hukubahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa terjauhi. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, لُئِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ ala lisani Daud wa Isa bin Maryam yadhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatana'un munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam dikarenakan dari dosa dan maksiat yang telah mereka lakukan. Apa dosa yang mereka lakukan? Kanu, dulunya mereka tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya. Dan sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, para hadirin dan hadirat, berbicara ya kepada orang yang tidak mengingkari kemungkaran. Orang yang melakukan kemungkaran sudah jelas ini perkara yang mungkar. Sudah jelas ini perkara yang batil. Sudah perkara yang jelas ini perkara yang zalim. Ya, namun ini sesuatu yang bukan dibicarakan dalam ayat ini. Yang dibicarakan dalam ayat ini adalah orang-orang yang mereka tidak melakukan kemungkaran. Orang-orang yang tidak berserikat dengan dosa dan maksiat tersebut, akan tetapi dia mendiamkan perbuatan maksiat. Ya, Allah menyebutkan labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan. Yang dimaksudkan dalam ayat ini mereka siapa? Orang yang mereka tidak berbuat maksiat tetapi mereka tidak mengingkari maksiat tersebut. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu yang namanya maksiat itu bukan hanya sebatas apa zina, bukan hanya sebatas mencuri, bukan hanya sebatas riba, tetapi yang bentuk maksiat adalah apa-apa yang menyelisih dari perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam bagian daripada maksiat. Baik, kemudian disebutkan wa syahid qauluhu taala, dan syahid daripada ayat yang kita sebutkan kanu la yatanahauna an munkarin fa'aluh. Dulunya mereka tidak pernah mengingkari dari kemungkaran yang dilakukan. Qala al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani al-Yamani rahimahullah, ya, disebutkan oleh Syaukani, fasnadal fi'l ilaihim likauni fa'iluhu min jumlatihim wa in lam yaf'aluhu jami'ah. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan perbuatan kemaksiatan tersebut kepada mereka, walaupun mereka tidak melakukannya, ya, tetapi mereka digolongkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang berserikat dengan dosa dan maksiat itu sendiri. Jelas ya? Wal ma'na annahum kanu la yanhauna al-'asi min mu'awaradatil ma'siyah wa qad fa'ala, ya, dan maknanya mereka adalah orang-orang yang tidak mencegah daripada maksiat yang dilakukan oleh manusia yang lainnya. Ya, waqad fa'alaha. Ya, dan sungguh dia telah melakukan perbuatan orang-orang yang melakukan maksiat itu sendiri. Karena kewajiban bagi orang melihat maksiat, apalagi dia memiliki qudrah dan memiliki kemampuan untuk mencegah kemaksiatan tersebut, maka tidak ada jalan baginya kecuali dia harus mengingkarinya. Wa yahtamilu ayyakuna wasfan bi annahum qad fa'alul munkar bi i'tibari halihi an-nuzul la halata tark al-inkar. Wa yuhtamal, dan juga ayat ini bisa juga dibawa kepada ayyakuna wasfahum, mereka disifati, ya, bi annahum qad fa'alul munkar, mereka telah melakukan perbuatan munkar, bi i'tibari halatin nuzul la halati tark al-inkar. Ya, biktibar dari sisi keadaan diturunkannya atau keadaan terjadinya dosa tersebut, bukan dari sisi keadaan dia meninggalkan kemungkaran. Baik, maksudnya kemungkaran ada di depannya, kemungkaran ada di matanya, tetapi ketika kemungkaran itu terjadi di tengah-tengahnya, tidak ada usaha dari dia untuk mengingkarinya. Ya, wa bayanul isyan wa i'tida' bi tarki tanahi 'anil munkar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari bentuk maksiat dan penentangan dengan meninggalkan pencegahan dari kemungkaran. Bukan mencegah dari dosa yang dia buat, tetapi dia menghalangi dirinya untuk mencegah kemungkaran yang terjadi. Li'anna min akhalil biwajibun nahyi 'anil munkar faqad asallah. Karena siapa yang seseorang, ya, dia itu tidak menjalankan kewajiban mencegah daripada kemungkaran, maka telah dia bermaksiat kepada Allah, walaupun dia tidak berbuat maksiat itu sendiri. Nah, di sini ada faedah juga bagi kita saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, meninggalkan kewajiban itu adalah bagian dari maksiat. Ya, karena di sini dia meninggalkan kewajiban, dia tidak melakukan maksiat, tetapi dia meninggalkan sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Min ahamul qawaid al-islamiyah wa ajalul faraid asy-syar'iyyah. Ya, karena mencegah daripada kemungkaran, wa ta'adda hududahu, wal amrul wal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min aham al-qawaid al-islamiyah wal ajal al-faraid asy-syar'iyyah. Dikarenakan perkara mengajak yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran termasuk daripada kaidah-kaidah Islam yang sangat penting dan termasuk daripada faraid asy-syar'iyyah yang sangat agung. Walihada kana tarikahu syarikan li fa'lil ma'siyah. Karena ketika seseorang meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, maka dia telah berserikat kepada pelaku maksiat tersebut. Sehingga mustahiqun li ghadabillah. Sehingga dia pantas untuk mendapatkan dia hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa intiqamuhu kama waqa'a li al-sabt. Dan ini sama seperti kejadian bagi ahli Sabt. Ya, fa inna Allah subhanahu masakha man lam yusyarrikum fil fi'l. Allah Subhanahu wa taala mengubah wajah mereka yang mereka sebenarnya juga tidak berserikat dalam perbuatan. Akan tetapi lakin tarkul ingkar alaihim kama massakhat al-mu'tadin fasaru jami'an qiratan wal khanazir. Namun ketika mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi dari orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengubah wajah menjadi babi-babi dan menjadi monyet-monyet dari orang-orang yang mereka melakukan dosa dan maksiat itu sendiri, tetapi orang yang tidak mencegah dari dosa dan maksiat itu sendiri, mereka juga mendapatkan hukuman. Ya, sebagaimana juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengganggu naqah unta pada waktu itu, ya. Kemudian ada sebagian kaum atau seorang laki-laki yang waktu itu membunuh unta yang dilarang oleh Allah untuk menyakitinya. Dan orang lain, kaum lain tersebut, mereka tidak ikut membunuh, tapi mereka mendiamkan. Ya, nah ketika mereka mendiamkan, ketika Allah mendatangkan bala, maka bala itu tidak hanya terkena orang-orang yang zalim saja, tetapi seluruhnya mereka kena. Jelas ya, wattaqu, ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan sebuah fitnah yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Maka agar supaya kita terhindar dari dosa-dosa yang seperti ini, atau kita terhindar daripada musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, agar tidak diratakan semua musibah tersebut, maka di antara caranya adalah amal ma'ruf dan nahi mungkar. Dan nahi mungkar tidak hanya sebatas dengan dosa-dosa yang saya sebutkan, tetapi juga dia dalam dosa penyimpangan, kebid'ahan dan semisalnya. Kemudian disebutkan oleh Syekhuna Yasin, wa jaa inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah wa tadha'unaha bighairi mawadhi'iha. Ya, dari Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini dan kalian telah meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Ya, wajib bagi kalian untuk menjaga diri-diri kalian. La yadurukum, dan tidaklah memudaratkan kalian siapa yang tersesatkan ketika kalian mendapatkan hidayah. Ya, maksudnya jangan ayat ini dijadikan, ya, seseorang enggak perlu, yang penting dia sudah dapat hidayah, yang penting dia sudah mengenal kebajikan, adapun orang yang tersesat yang enggak ada urusan sama dia. Bukan demikian maksud daripada ayat. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna sami'na an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal." Karena sesungguhnya kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innan nas idza ra'ul munkar falam ya'khudhu 'ala yaday aw syaka ayu'ammimu Allahu biiqabin." Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya manusia ketika dia melihat sebuah kemungkaran, ya, dan kemudian dia tidak mengambil tangan orang yang melakukan dari dosa dan maksiat itu sendiri, au syaka, maka dikhawatirkan, ayu amimullahu biiqab, Allah akan meratakan daripada iqab yang mereka lakukan. Baik, jelas di sini ya. Wa hadha lafdhu Abi Dawud wa nam. Wa syekhuna hadha hadithun sahihun ala syarti syekhain. Ini lafaz Abi Dawud dan disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Hadithulah hadis yang sahih, ya, dengan syarat dari Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan juga datang hadis yang marfu dan juga mauquf yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin, Syekh Mukbil rahimahullah. Kedua hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik. Jadi, ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah kepada perkara yang mungkar, yaitu semua perkara yang ma'ruf dianggap ma'ruf oleh Allah dan Rasulnya, dan perkara mungkar, semua perkara mungkar yang dianggap mungkar oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kemungkaran bukan hanya dibatasi apa yang difahami oleh manusia sebentar zina dan semisalnya, tetapi termasuk daripada kemungkaran adalah kesamaran di dalam perkara agama ini. Baik. Kemudian perkara yang keempat disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin, kenapa kita harus mencegah, ya harus mengingatkan muslimin dari kebid'ahan dan juga dari pelaku bid'ah, li'annahu syafaqatun wa rahmatun biha ulil usbah wal mubtadi'ah. Itu sebagai bentuk kasih sayang dan rahmatnya mereka Ahlussunnah kepada pelaku maksiat dan juga kepada pelaku kebid'ahan. Kita ketahui dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna sunnatan sayi'atan falahu wizrun wa uzurun man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika syai'un. Barang siapa yang seseorang membuat sebuah jalan daripada jalan kejelekan, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti kejelekannya tanpa mengurangi sedikit pun dari ya dosanya tersebut. Dan tidak ada keraguan sebagaimana telah kita singgung sebelumnya bahwasanya kebid'ahan adalah salah satu kemungkaran. Kenapa kebid'ahan merupakan salah satu kemungkaran? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam pelaku bid'ah itu dengan kesesatan dan juga dengan neraka. Sebagaimana hadis yang maklum di sisi kita semuanya. Nah, ketika seseorang membuat sebuah kemungkaran berupa bid'ah dan kemudian bid'ahnya itu diikuti oleh manusia yang banyak, maka ya akan mengalir kepadanya dosa. Apakah ketika dia masih hidup ataukah ketika dia sudah meninggal berada dalam kuburnya. Maka dari kebaikan ahli sunnati wal jamaah yang mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut agar supaya semakin sedikit pengikutnya. Ya, semakin sedikit orang yang berbuat mengikuti pemikirannya. Semakin sedikit orang yang berbuat bid'ah apa yang telah dia serukan. Sehingga dengannya akan semakin mengurangi dari dosa-dosa yang akan mengalir kepada dirinya. Nah, kalau seandainya dikatakan, saya tegaskan kembali, karena orang akan berpikir yang namanya dosa itu cuma zina. Yang namanya dosa itu cuma maksiat. Saya tegaskan, saya ulang berkali-kali, karena ini perkara yang tersamarkan dari sebagian manusia, padahal perkara kebid'ahan, kerancuan dalam agama, itu jauh lebih berbahaya daripada maksiat itu sendiri. Ya, maka ketika seseorang berbuat zina, kita harus mencegahnya. Ketika seseorang mencuri, kita harus mencegahnya. Maka itu merupakan maksiat, kebid'ahan juga bagian dari maksiat, maka juga harus dicegah. Jelas ya? Jadi ini salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan para ulama Ahlussunnah mengingatkan kesesatan orang-orang yang menyimpang dari agama ini agar mereka tidak terwariskan dari dosa orang-orang yang mengikuti mereka dan juga mudah-mudahan mereka bisa tersadarkan ya ketika diingatkan kesesatan dan kebidahannya. Baik, kita nukilkan di sini ucapan para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Syekhuna Syekh Yasin, qala Abu Shalih Al-Farra. Ya. Haqaitu li Yusuf ibnu Asbat an waqi syar min amri al-fitan. Aku menghikayatkan kepada Yusuf ibnu Asbat tentang waqi sesuatu ya perkara fitnah. Faqala dhaka yushabbihu anam ustada ya, yakni Al-Hasan ibnu Hayy. Dan itu sesuatu yang tersamarkan kepada ustadznya yaitu Hasan ibnu Hayy. Qala faqultu li Yusuf. Kemudian aku berkata kepada Yusuf, "Amma takhafu an takuna hadhi ghiba?" Jadi waktu itu dia menyebutkan tentang seorang laki-laki yang bernama Hasan ibnu Hayy. Kemudian aku berkata kepada Yusuf ibnu Asbat, "Apakah engkau tidak takut engkau telah menghibahi orang tersebut?" Jelas ya? Taib. Faqala lima ya ahmaq. Kenapa wahai orang yang dungu? Ana khairul liha'ula min abaihim wa ummahatihim. Saya lebih baik daripada mereka. Lebih baik dari bapak-bapak mereka. Lebih baik dari ibu-ibu mereka. Ya. Kemudian disebutkan setelahnya, ana anhan nas ya ayumilu bima ahdathu fitnatahum wa auzaruhum wa min atrahim kana adarra alaihim. Ya, jadi kata beliau rahimahullah, saya lebih baik daripada ibu mereka, saya lebih baik daripada bapak mereka, saya lebih baik daripada orang yang dekat dengan mereka. Maksudnya apa? Ibu dan ayah mereka membesarkan mereka, memberikan rezeki kepada mereka. memberikan makan dan minum untuknya. Adapun saya melarang manusia agar tidak condong kepada dia dari apa yang telah dilakukan daripada fitnah, ya, sehingga akan menambah dosa untuk dirinya, akan menambah timbangan kejelekan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kulakukan. Ya, kalau mungkin ibu dan ayahnya memberikan manfaat untuk dunianya, sementara aku ketika mengingkari kesesatannya dan penyimpangannya akan menyelamatkan dia dari akhiratnya. Ya, akan tertutup darinya dosa-dosa orang-orang yang mengikuti perbuatannya. Jelas ya? Karena ketika aku mendiamkan mereka, maka kemudaratan kepada mereka itu akan jauh lebih besar. Jelas di sini ya? Baik, kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Minhajus Sunnah, fa inna uqubatu syar'iyyah innama suri'at rahmatun minallah bi ibadihi fa yasadiratun an rahmatillah wa iradatil ihsan ilaihim. Lihada wa lihada yanbaghi liman yu'aqibun nas 'ala adh-dhunub ayuqsad bidzalika al-ihsan ilaihim wa rahmah lahum kama yuqsad al-walid ta'dib waladihi kama yuqsad at-tibbin mu'alajatul marid. Perhatikan baik-baik kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa inna uqubatu syar'iyyah, hukuman-hukuman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini ma innama suri'at rahmatun minallahi bi ibadi. Itu merupakan bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ketika Allah mendatangkan kepada mereka musibah. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan dosa-dosa manusia itu sendiri. Iya, dan kemudian kami memberikan kepada mereka sebagian azab dari apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka bisa kembali. Jadi setiap Allah mendatangkan musibah, setiap Allah mendatangkan bencana, maka ada tujuan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada hamba-hambanya agar hamba-hamba tersebut apa? Bisa kembali kepada Allah, dan yang terkena musibah dan dari kalangan muslimin dengannya Allah akan mengangkat derajatnya, dengannya Allah akan mengampuni dosanya. Sehingga ini semua datang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Fa wa sadiratun an rahmatillah. Dan ini semuanya adalah datang dari rahmatnya Allah. Wa iradatul ihsan ilaihim. Dan Allah menginginkan kebaikan kepada mereka. Walihada. Maka demikian pula. Yang bagi liman yu'aqibun nas. Siapa yang mereka menghukumi manusia. Ala dhunub. Dari dosa yang mereka lakukan. Apakah dosa itu bentuknya maksiat? Ataukah dosa itu bentuknya kerancuan? Ataukah dosa-dosa yang lainnya? Ayuqsad bidzalikal ihsan ilaihi wa rahmah. Dia maksudkan iqab yang dia lakukan tersebut adalah untuk kebaikan dan rahmat dari orang yang diberikan hukuman tadi. Bisa difahami ya? Maka di sini ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhillu lil muslim ayyahjira akhahu faqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, ini hadis yang jelas yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Kita tidak pernah menyapanya, tidak berbicara dengannya, tidak menjawab salamnya dan semisalnya. Ini satu hadis. Ada hadis yang lainnya, yaitu kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Ka'ab bin Malik dengan dua sahabat yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiqat Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya ya kurang lebih selama 50 hari 50 malam. Jelas ya? Nah, hadis ini seakan-akan saling bertentangan. Ada satu riwayat menyebutkan tidak boleh lebih dari 3 hari. Sementara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menghajar, membaiqat Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya selama 50 hari 50 malam. Nah, di antara dua hadis ini tidak ada yang saling bertentangan. Yang pertama para hadirin dan hadirat, hadis yang pertama ketika itu urusannya keduniaan. Ketika urusan kedunian seseorang gak boleh menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Tetapi ketika urusannya adalah agama, ketika urusannya adalah maslahat ad-din, maka di sini tidak ada batasan kapan dia melihat maslahat. Ya, uqubah itu sudah mencukupi. Ya, dan kemudaratannya sudah hilang dan lain sebagainya, maka disitulah dia berhenti. Namun kalau seandainya ya mudarat yang terjadi, ya, dan juga misalnya tidak nampak darinya perubahan dan yang semisalnya, maka uqubah itu tetap ada. Namun tetap di dalam koridor, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghina, bukan untuk A dan B, tetapi tujuannya sebagai bentuk kebaikan kepada mereka agar mereka bisa bertaubat, agar mereka bisa mengevaluasi dirinya, agar mereka bisa mengoreksi dirinya. Kama yuksat al-walid ta'dibu waladiha waladih. Sebagaimana seorang ayah atau ibu mendidik anaknya. Ya, ada saatnya si ibu tidak memberikan jajan kepada anaknya. Ada saatnya ayah memukul anaknya. Untuk apa? Apakah si ibu dan ayah benci kepada anaknya ketika dia membuat sesuatu hukuman kepada anaknya? Tentunya tidak. Dia membuat hukuman tersebut sebagai bentuk kasih sayang kepada anaknya. Jelas di sini? Demikian pula sebagaimana para dokter yang mereka berusaha untuk mengobati orang yang sakit. Ya, nah ini yang perlu diperhatikan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jangan selalu ketika diingatkan tentang penyimpangan orang yang menyimpang, diingatkan tentang kesesatan, kebidaan, dan lain sebagainya, selalu dianggap ini adalah bagian daripada pemecah belah umat, bagian daripada mengklaim dirinya saja yang masuk dalam surga. Ya, semua orang dalam neraka. Tidak. Ini adalah sebagai bentuk kasih sayang. Kalau seandainya Anda menganggap seorang ayah, atau Anda sebagai seorang ayah, atau Anda sebagai seorang ibu, ketika Anda membuat hukuman kepada anak-anak Anda, pasti Anda akan mengatakan sebagai bentuk kasih sayang saya kepada anak-anak saya. Kalau seandainya saya berikan dia jajan, saya berikan ini, saya berikan fasilitas, justru dia semakin jauh, semakin dia akan ya berbuat hal-hal yang tidak baik. Sehingga saya tahan itu, saya berikan hukuman kepadanya, agar dia bisa apa? Menyadari akan kesalahannya, akan tertutup atau terhalangi daripada dosa-dosa yang akan dia lakukan. Nah, ketika itu bisa terjadi pada diri Anda, maka perkara agama, urusan agama harus lebih lagi untuk diberikan hukuman agar seseorang itu bisa ya merenungi atau bisa bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Jelas di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini berlaku dalam dosa yang ma'ruf, zina lain sebagainya, dan juga berlaku dalam dosa kebidahan, itu harus lebih dikedepankan. Kemudian faedah yang kelima, ya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, liyulaman nas dalikal munkar fayattaquhu yuhadziruhu minhu. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, ya, agar manusia tahu kalau itu mungkar. Ketika manusia tahu itu mungkar, dia menjaga, menjauhi dari kemungkaran tersebut. Dan supaya dia bisa mendapatkan dari peringatan. Karena perbuatan kebidahan, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal kajian mengenai permasalahan ini, adalah sesuatu yang tersamarkan bagi ya muslimin di awal munculnya. Karena dia dikemas dengan apa? Dikemas dengan dalil. Dia dikemas dengan Al-Quran. Dia dikemas dengan sunnah. Dia dikemas dengan kerancuan-kerancuan sehingga orang menganggap itu merupakan bagian dari kebaikan. Dia menganggap itu bagian dari ketaatan. Padahal itu hakikatnya bukan dari ketaatan dan bukan kebaikan sama sekali. Iya. Nah, maka sebuah kewajiban agar manusia tahu itu mungkar, kamu jangan dekat dengan perkara tersebut. Kamu jangan coba-coba ya masuk ke dalam perkara tersebut karena ini akan membuat rusak agamamu, merusak akidahmu. Jelas ya? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, itu sebagaimana telah saya singgung pada pertemuan yang lalu, ketika seseorang ya diucap di apa istilahnya dimuliakan, ya dia berterima kasih, dia bersyukur ketika ada orang yang mengingatkan, jangan kamu kasih utang sama dia, kamu enggak bayar utang sama dia. Jangan kamu berdagang sama dia, dia suka bohong, dia suka menipu, dia tidak amanah. Tidak ada satupun manusia yang mengingkari ketika kita melakukan perbuatan seperti ini. Padahal ini cuma urusan dunianya. Maslahatnya hanya masalah dunia. Kalau seandainya dia mati besok, maka apa yang telah dia hilang tersebut darinya tidak akan memberikan mudarat untuk dirinya. Bahkan akan memberikan manfaat kepadanya akhirat. Di akhirat kelak yang mana pertanggungjawabannya semakin sedikit karena uangnya sudah banyak didolimi. Bahkan dia akan mendapatkan pahala dari apa perbuatan zalim dilakukan oleh manusia. Nah, kalau seandainya itu perbuatan dimuliakan yang maslahatnya hanya perkara dunia yang sempit saja, nah bagaimana lagi perkara urusan agama yang ini menjadi bekal untuk dia di akhirat kelak, yang ini menjadi penjagaan sisi akidah akhlaknya. Maka ketika perkara dunia saja dibolehkan, maka dalam perkara agama tentu lebih dibolehkan. Baik, disebutkan oleh Syekhul Islam ya rahimahullahu taala. Baik, wa idza kana mubtadi'an yadu ila aqaid tukhalifu al-kitab wa sunnah. Ya, aw yasluk tariqan yukhalifu al-kitab wa sunnah wa yukhafu ay yudhilla ar-rajulu an-nas bidzalik. Yubayin amrahu linnas liyattaqu dalalahu wa yu'allimu halahu wa ya'lamu halahu. Disebutkan oleh Syekhul Islam, idza kana mubtadi'an, ketika seorang mubtadi, ya, orang pelaku bid'ah tersebut, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, menyeru kepada kebid'ahannya. Baik, menyeru kepada akidah-akidah yang menyelisih Al-Kitab dan Sunnah. Dan dia berjalan di atas jalan ya, yang juga menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah. Wa yakhafu ayyudhila ar-rajulun nas, dan dikhawatirkan laki-laki ini akan menyesatkan manusia. Yubayinu amrahu linnas, maka harus dijelaskan keadaannya kepada manusia. Liyattaqu dalalahu, agar manusia bisa terjaga dari kesesatannya. Wa ya'lamu halahu, agar manusia bisa mengetahui keadaannya. Jadi antara hadis yang telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang wanita, ya, dilamar oleh tiga orang laki-laki, ditanggung oleh beberapa orang laki-laki, kata Rasulullah, si fulan dia tidak meletakkan ya kayu di tangannya. Maksudnya dia suka memukul. Yang satunya tidak punya harta. Ini kan salah satu kehormatan seseorang. Ini salah satu yang tidak membuat senang seseorang ketika diceritakan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tahu tentang syariat ini, beliau tetap ingatkan supaya tidak ada mudarat bagi wanita tadi. Jelas di sini? Dan kemudaratan itu sifatnya adalah personal orang. Kemudaratannya itu mungkin hanya urusan dunianya. Kalau seandainya dia tidak tahan, bisa dia bercerai, sudah selesai. Dia tahu itu kemuka, dia tahu itu sesuatu yang enggak baik untuk dirinya. Nah, apalagi perkara agama yang terkadang itu tersamar, yang orang gak mengerti apakah itu benar ataukah itu salah, dan itu adalah untuk kehidupannya di akhirat kelak, itu adalah bagian dari agamanya, maka tentu lebih harus diingatkan manusia dari kesesatannya. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Tafsilun i'lam wafaqani Allah wa iyyaka li ta'atihi anna al-munkir lil munkar wal hadar sunnatun min syurutin tulzimuhu. Ya, ketahuilah yang semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan juga kepadamu untuk bisa selalu taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang mengingkari kemungkaran dan mengingatkan manusia dari kemungkaran itu punya syarat-syarat yang harus dia lakukan. Ini bukan sebatas udah pokoknya sikat, pokoknya hantam, ya pokoknya bantah, tidak. Ya, inilah ibadah. Ini merupakan jihad. Ketika itu merupakan ibadah, maka ada syarat-syarat yang harus kita ketahui ketika kita akan mencegah kemungkaran tersebut. Mengingatkan manusia dari kesesatan seseorang. Ya, yang pertama adalah keikhlasan. Ini yang paling berat. Kalau seandainya teori itu masih lebih ringan. Tetapi keikhlasan inilah sesuatu yang berat. Terlebih dalam hati seseorang ada sesuatu ya, kepada saudaranya. Ada masalah yang dia tidak suka dari saudaranya. Kemudian dia terkadang bisa memiliki sifat yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam kitab Tauhid, beliau membuat sebuah bab fadlu, bab kemuliaan mengajak untuk manusia mentauhidkan Allah. Beliau mengatakan al-hadhar, hati-hati. Ada orang-orang yang mereka secara zahir mengajak manusia kepada Allah, tetapi secara batinnya dia mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Hati-hati. Teorinya betul, tauhid. Kitab yang diajarin tauhid. Materi yang dibahas adalah tauhid. Taib. Tetapi dalam hatinya dia mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Taib. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika ditanya kepada beliau, ya Syekh, ada orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada tauhid, tetapi mereka berpecah belah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafidhahullahu ta'ala, at-tauhid itu mengumpulkan manusia. Inna hadhi ummatukum ummatu wahida wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini merupakan umat yang satu. Dan hanya kepadakulah mereka menyembah, kata Allah. Nah, ketika mereka menyeru kepada Allah, zahiran wa batinan, maka disitulah mereka akan bersatu. Iya, karena ada keikhlasan. Tetapi ketika seseorang menyeru kepada Allah secara teori, tetapi dia mengajak manusia kepada dirinya, maka inilah sumber dari perpecahan. Dia tidak suka, dia tidak senang ketika ada orang ya yang mungkin tidak bertanya kepadanya. Dia ingin manusia semua berkumpul di sisinya. Dia ingin semua manusia mengambil ucapannya. Dia semua ingin manusia mengambil pendapatnya. Iya, ketika ada orang mengambil pendapatnya, bukan pendapatnya, dia tidak suka, dia tidak redha, dia tidak senang. Dia akan marah. Maka ini merupakan dari tanda-tanda seseorang bukan mengajak manusia kepada Allah, tetapi dia sedang mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Dan para hadirin dan hadirat, ketika kita membahas masalah-masalah yang seperti ini, maka jauhilah dalam hati kita, kita sedang membicarakan fulan dan alat, tetapi kita pasang cermin ini di wajah kita. Untuk kita. Kita tidak lebih mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lebih takwa dan taat dan ikhlas dibandingkan mereka. Sementara seorang tabi'in berkata, laqitu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu 30 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna minan nifaq. Seluruhnya mereka takut kepada kenifakan. Dan apa yang saya sebutkan tadi adalah bagian, salah satu bagian dari kenifakan. Dia mengajak manusia secara zahir kepada tauhid, ibadah kepada Allah, tetapi dia hakikatnya mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Ada perbedaan dari zahir dengan apa dalam hatinya. Ini bagian dari kenifakan. Makanya saya ulangi kembali, ketika kita membahas masalah seperti ini, jangan pernah terfikir, oh ini si fulan, oh ini si Allah. Kalau Anda punya fikiran-fikiran yang seperti ini, kita khawatir dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, apa aminu makrallah? Apakah kalian merasa aman dari makarnya Allah? Tidak ada yang merasa aman kecuali dari orang-orang yang merugi dari makarnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi hendaknya diri kita yang kita harus kita benahi. Jangan sampai saya adalah orang yang pembahasannya tauhid, pembahasannya akidah, tetapi secara batin kita mengajak diri manusia kepada diri kita sendiri. Nasallallahu salamat wa afiyah. Banyak-banyak berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan. Ya, memberikan kepada kita kesucian dari hati dan jiwa ketika kita akan menghalang mencegah sesuatu. Ketika kita mengingatkan manusia dengan sesuatu, inilah modal utama yaitu keikhlasan. Disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin, waqad alimta annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fi'lun ma'murun bi al 'abdu. Ya, wat tahdhir min alil ma'asi wal bid'ah dakhilun fi. Ya, fa huwa idzan ta'ah. Wat ta'ah la budda fiha min al ikhlas. Taib, keikhlasan. Engkau telah mengetahui bahwasanya mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya, dan mengingatkan manusia dari kemaksiatan dan kebidahan, maka dia masuk di dalam ketaatan. Jelas ya? Nah, kalau seandainya itu merupakan bagian dari ketaatan, labudda fiha minal ikhlas, maka dia harus dibarengi dengan keikhlasan. Jelas? Kalau itu adalah bagian dari ketaatan, harus ikhlas. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dan seperti yang telah saya singgung pada pertemuan yang lalu, Syekhuna Syekh Yasin, beliau ini banyak menelaah dari ucapan-ucapan Syekhul Islam, banyak membaca buku-buku Syekhul Islam. Maka setiap pembahasan kita selalu melihat beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Qala Syekhul Islam fil fatawa, disebutkan oleh Syekhul Islam dalam fatwa beliau, "Tsumma al-qa'il fi dzalik ya'lam la budda lahu min hasanin niyyah. Falau takallam bi khaffi bi haqqin li qasdil 'ulu fil ard aw al fasad kana bi manzilati alladhi yuqatil hamyatan wa riya'a." Masyaallah. Disebutkan oleh Syekhul Islam, "Tsummal qa'il fi dzalik." Kemudian orang-orang yang mengingatkan manusia dari kebid'ahan, mentahdzir manusia daripada penyimpangan, ya, yu'lam, dia harus mengetahui, la budda lahu min husnul niyyah, dia harus memiliki niat yang baik. Falau takallam bihaqqin, walaupun apa yang diucapkan hak. Jelas? Yang dia sampaikan betul, teorinya betul, dia tuh salah, dia tuh menyimpang, ini ayatnya, ini hadisnya, 100% benar apa yang dia sampaikan secara zahir, tetapi liqasdil ulu, tetapi tujuannya itu untuk mengangkat dirinya, untuk menjadi orang yang lebih hebat. Ya, saya ini adalah orang yang menjaga agama, saya adalah orang yang hebat dalam membantah, saya adalah orang yang begini dan begini. Betul, ngomongannya A sampai Z ngomongnya betul semuanya. Tapi dalam hatinya dia menginginkan kedudukan di muka bumi ini. Awil fasad, atau dia menginginkan kerusakan. Jelas para hadirin, lagi-lagi saya ingatkan ini, ya, kita ngaca untuk diri kita sendiri. Jangan merasa aman dari hal-hal yang seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mendatangi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan Umar bin Khattab adalah manusia yang dijamin masuk dalam surga. Manusia yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, setelah para nabi dan rasul tentunya. Beliau bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" "Wahai Hudzaifah, kapan kau pernah mendengar Rasulullah menyebutkan saya dari kalangan orang munafik?" Kekhawatiran pada dirinya sendiri luar biasa. Ketakutan pada dirinya, perbuatan nifak itu luar biasa. Dalam keadaan kesehariannya adalah ketaatan yang mereka lakukan. Sementara kita keseharian adalah kelalaian, bahkan terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Tapi kita tidak merasa aman kenifakan itu yang ada pada diri kita. Kita selalu nunjuk ke orang lain. Kita selalu tangan kita kepada orang lain. Ini harus kita perhatikan, saudara-saudaraku, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, kana bi manzilatil ladzi yuqatil abiyatan waria. Ini sama kedudukannya seperti orang yang berperang, orang yang berada di garda yang terdepan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya cuma sekedar keberanian dan riya agar dianggap sebagai pemberani, agar dianggap sebagai pahlawan. Inilah yang harus selalu kita tanamkan, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, waqala ba'da kalam at-tawil, disebutkan oleh Syekhul Islam setelah beliau berbicara panjang, fi tahdhir min ahlil bidah, ya, dari peringatan kepada ahlil bidah, wa hadha kullu yajibu an yakuna ala wajhil nass wa ibtigha'a wajhillahi ta'ala la li hawa al-shakhs mal insan misal ayakuna bainahuma adawa dunyawiyya au tahasud au tabaghud fayatakallam bimusawi mudhhiran linnus wa qasdihi fil batin alghat min ash-shakhs wastifa'uhu minhu fahada min amali ash-shaytan naudzubillah. Setelah Syekhul Islam berbicara dengan pembicaraan yang panjang, ya, tentang kewajiban mengingatkan ahlul bidah, maka beliau berkata, wahada kulu yajib, Maka ini semuanya ayakuna ala wajhin nus. Ini semuanya dilakukan untuk menasehati. Menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Menginginkan kebaikan kepada muslimin. Ya, wa btigha'a wajhillah. Dan dia mengharapkan itu semuanya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La lihawa asyakhs. Bukan karena hawa yang ada dalam hatinya. Sehingga dia berbicara. Sehingga dia membantah. Sehingga dia membaikot. Ya, semisal ada permusuhan di antara dia dengan urusan duniawiyah. Ya, ketika ada urusan-urusan duniawiyah, urusan dagang, urusan bisnis, ataukah persaingan A, ataukah persaingan B, yang asalnya adalah urusan dunia, kemudian dimasukkan ke dalam apa? Urusan apa? Agama. Ini saya nasihat sama dia. Saya ingin memberikan kepada dia ini. Saya, tujuan saya adalah ikhlas untuk Allah dan semisal. Ya, akhi, Allah yang tahu. Kita harus menjaga. Ini bisa terkena siapa saja. Autahasud. Atau ada rasa hasad kita kepadanya. Autabagut. Atau ada rasa benci kita kepadanya. Maka ini harus dibuang jauh-jauh. Ketika ini yang ada dalam hati kita, maka lebih baik kita berhenti. Banyak beristighfar. Ya, jadi bukan hanya sebatas seperti yang saya sebutkan tadi, bantah sana, bantah sini, sikat sana, sikat sini, tujuannya adalah untuk menjatuhkan, tujuannya adalah untuk membuka aib semata-mata yang seperti ini, maka inilah perkara yang tidak akan pernah mendapatkan pahala, bahkan ini akan menjadi mudharat bagi pelakunya sendiri. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, inna rajulan ya'mal bi'amalin ahlil jannah, ma yakuna bainahu wa bainahu ila dhira fayasbiku alaihil kitab, fal ya'mal amalin ahlul nar fayadukhuluha. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Apa penghalang penghuni surga? Berdakwah. Apa amalan penghuni surga? Mengingatkan kekeliruan dan kesalahan manusia, agar manusia yang lain terjaga dari kesesatannya. Ini amalan manusia. Tetapi ketika amalan ini bukan karena nasihat, bukan karena ikhlas kepada Allah, tetapi ada perkara-perkara dunia yang dia inginkan. Ya, dan ini penyakit hati yang tersimpan dalam hatinya, hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar dari dosa dan maksiat itu sendiri. Kemudian di akhir hayatnya Allah nampakkan dari bentuk zahirnya, dan dia mati dari amalan-amalan penghuni neraka. Jadi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, fitnah itu bukan hanya kepada ahli dunia saja. Fitnah itu bukan hanya orang yang bekerja di sini saja atau bekerja di situ. Fitnah itu bukan hanya kepada orang yang tinggal di sana, tinggal di sini, tidak. Tapi fitnah itu bisa bahkan lebih besar mengenai orang-orang yang mereka mengajak manusia, ya, atau dai atau ustadz atau kiai atau ulama, bahkan fitnah kepada mereka itu jauh lebih besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis, di antara manusia yang pertama kali diseret ke dalam nerakanya Allah adalah orang-orang yang mereka memiliki ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya hanya sekedar untuk menaikkan popularitasnya, menaikkan kedudukannya di sisi manusia. Nasallallahu salamata wal afiyah, inilah yang harus kita jaga. Taib fayatakallam bimusawi, dia berbicara tentang kejelekan manusia. Tetapi dia nampakkan adalah bagian dari nasihat. Tujuannya fil batin, tujuannya dalam hatinya adalah kebencian kepada seseorang. Ya, dan ini semua adalah amalan-amalan syaitan. Zahirnya saya nampakkan nasihat, saya menegakkan hujjah, saya ingin menjalankan syariat Allah, saya ingin menjalankan manhaj salaf, mengingatkan kekeliruan, kesalahan. Baik, Anda boleh menipu manusia kalau seandainya hati Anda tidak ikhlas. Allah lah yang akan menilai kita. Jelas para hadirin, wa innamal a'mal bin niat, wa innamil likulli imri'in ma nawa. Amalan itu dibangun di atas niat, dan setiap orang itu sesuai dengan apa ya dia niatkan. Bisa saja seseorang yang melakukan perbuatan ini, ada dua orang, yang satu pahalanya itu seperti gunung Uhud, sementara yang satunya sama, teorinya sama, pembahasannya sama, bantahannya sama. Sama-sama dari Al-Quran dan Sunnah. Sama-sama memberikan pengaruh kepada manusia. Tetapi yang satu ikhlas karena Allah. Dan yang satunya na'udzubillah. Tujuannya adalah untuk al-ulu. Ya, di muka bumi ini inilah yang sesuatu yang harus kita khawatirkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita lanjut. Atau sudah cukup sampai di sini? Mas Anom. Mungkin berhenti di sini dulu, Ustaz, materinya. Baik. Kita lanjutkan di berikutnya, Ustaz. Nah. Sudah ada pertanyaan masuk, Ustaz? Nah, silakan. Pertanyaan Ustaz, beberapa teman saya ada yang mengikuti pendapat bahwa video itu tidak diperbolehkan dan cenderung berkeras pada dakwah sunnah yang biasa pakai video. Sedangkan saya tidak. Teman saya itu cenderung menjauhi saya. Nah, baiknya saya membiarkan saja, menjauhi juga, atau mencoba mendekati kembali. Sedangkan pendapat yang dia ambil itu sudah final. Dengan kata lain, dia sudah memandang buruk atas apa yang saya yakini sekarang ini. Jadi, jika saya membiarkan saja, tidak berinteraksi dengannya, apakah saya tidak termasuk mendiamkan saudaranya, Ustaz? Pertama, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya berdakwah di video ya, adalah sesuatu yang memang ada sebagian para ulama, mereka memandang tidak demikian. Tetapi justru yang kita ketahui, kebanyakan para ulama, mereka membolehkan lil maslahat ummah. Ya terlebih hari ini manusia, ya semuanya dengan gadgetnya. Ya semua manusia di sini dengan media sosialnya. Sehingga dengan kita masuk ke situ dakwah, kita akan semakin tersebar dan semakin tersebar. Ada maslahat yang besar dan maslahat yang agung di sini. Oleh karena itu, banyak para ulama yang berfatwa, dan banyak juga dari kalangan para ulama yang ya mereka tampil di video untuk menyebarkan ilmu. Ya karena dengan zaman teknologi yang seperti ini, kalau kita berdiam diri, kita tidak bergerak, maka tentunya orang-orang liberal, Syiah dan lain sebagainya yang akan memangsa saudara-saudara kita muslimin. Ini satu hal. Dan hal yang kedua, ya, masalah gambar dan lain sebagainya itulah masalah yang ma'ruf diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang gambar adalah gambar itu bentuknya lukisan. Adapun yang itu bentuknya video seperti ini, itu sifatnya adalah apa? Seperti kita berada di cermin dan semisalnya. Ini satu hal. Hal yang ketiga, saya baru saja mendengar kajian kemarin, kalau saya tidak salah, 2 hari yang lalu. Ya, salah seorang tokoh atau ustadz yang memang sangat anti dengan video. Ya, mungkin saya nggak perlu sebut namanya, dan mungkin orang yang bertanya tadi, dia belajar dengan orang seperti ini. Ya, dan potongan video saya sendiri tidak, saya menganggap ini hal yang positif. Mudah-mudahan ada perubahan, tidak terlalu jumud, ya tidak kemudian menjadikan itu alwala walbarok membaikot manusia. Nah, beliau dalam ceramahnya baru mendengar fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jabiri, kata beliau tidak ada masalah seseorang untuk berdakwah melalui video. Yaitu mungkin bisa dikirim kepada temannya karena memang ini salah satu tokoh besarnya. Ya, salah satu tokoh besarnya dia mengatakan boleh. Nah, ini para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Ya, kenapa harus Syekh Ubaid yang berfatwa? Kenapa harus Syekh Robi yang berfatwa? Bukankah ulama-ulama lain yang sebelumnya juga memiliki ilmu dan lain sebagainya? Itulah kita khawatirkan dari sifat-sifat hizbiyah yang menjadikan tokoh-tokoh tertentu yang hanya ucapan mereka saja yang ambil ilmunya. Adapun ulama-ulama lain dianggap lembek dan lain sebagainya. Semisalnya, tapi ketika syekhnya sudah berbicara, orang yang dia muliakan sudah berbicara, maka mulai dia mengatakan boleh. Dengan syarat katanya tidak ada kemungkaran. Apa misalnya tidak ada iklan-iklan. Alhamdulillah, video-video dari ustadz-ustadz ahlus sunnah yang kita ketahui, nggak ada iklan-iklan wanita-wanita telanjang. Ya bahkan kita juga di media sunnah Aceh, kita nggak. Ya walaupun dari sisi operasional, ya namanya kita setiap hari share video ya. Setiap hari live video kita punya tim dalam bekerja. Ya, tetapi bersamaan dengan itu, ya kita nggak membuat iklan. Karena itu hal yang tidak akan yang akan kita menyampaikan aurat, kita menyampaikan takwa sama Allah. Tapi yang muncul videonya perempuan telanjang atau musik dan lain sebagainya, kan nggak bermanfaat. Tapi insya Allah dakwah itu akan Allah yang bantu. Mafhum di sini ya. Jadi dia berbicara kepada siapa? Ya, berbicara ahlus sunnah insya Allah. Apakah TV Roja atau TV-TV yang lain? Tidak ada iklan-iklan yang sifatnya membuka aurat. Itu juga YouTube-YouTube dari channel-channel ustadz-ustadz ahlus sunnah. Nggak ada yang sifat-sifatnya kemungkaran-kemungkaran. Isi pengajian, membuka kitab, sudah selesai. Kan begitu. Ya, tapi dari sisi lain, kita cukup apresiasi, kita cukup senang. Ya mudah-mudahan orang-orang yang jumud seperti ini bisa berubah sedikit demi sedikit. Ya, dan mungkin dinampakkan video ustadz tersebut. Ya mudah-mudahan, ya kalau memang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, mudah-mudahan diterima. Atau mungkin kalau memang sudah yakin, sudah terlalu yakin, akhirnya mungkin ustaznya sendiri akan dilibas. Wah, ini gak jelas nih ustaznya. Sudah mulai menyimpang. Ya begitu nanti akhirnya. Itulah penyakit hawa nafsu namanya. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar dijauhi penyakit-penyakit yang seperti ini. Nah, nanti saya kirim videonya lewat Mas Anom atau lewat Alfian insyaallah. Baik. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Lanjutan dari tadi Ustaz, rujukan Ustaz dari teman yang saya tadi itu adalah Ustaz lulusan Yaman. Apakah di Yaman banyak yang berkeyakinan seperti itu Ustaz? Tapi saya juga lulusan Yaman. Tapi wallahu alam bisawab. Ya, yang saya ketahui Ustaz-Ustaz yang dulu kita belajar di Yaman, ya mungkin perkembangan atau melihat masalah dan mafsadah, atau mungkin referensi bacanya sudah semakin banyak, ya, atau mungkin hidayah telah menghampirinya. Dan yang semisalnya, ya alhamdulillah anda lihat Ustaz-Ustaz dari Yaman itu sudah banyak punya video. Ya, Ustaz Lukarnen juga beliau punya video. Ya, kita juga di Aceh tim punya video, cuman jangan sampai ini menjadi rebutan. Di Aceh ini ustadz banyak di Aceh, tapi ada ustadz yang gak mau di video, tapi gak membuat kita ini menjadi ribut, gak membuat kita itu berselisih, karena ini dalam koridor apa? Dalam koridor yang memang para ulama berlapang dada. Bukan maksud saya berbicara ya kita, perselisihan kita tidak membuat kita harus ribut. Ya, persisnya dalam masalah akidah. Oh, dalam masalah akidah harus jelas. Gak boleh abu-abu, kan begitu. Tapi yang saya katakan, perselisihan masalah video di antara kita, para duat di sini, tidak membuat kita harus ribut. Karena ini perkara yang memang para ulama berlapang dada. Dan memang di Yaman itu sendiri, ya mungkin kondisi dan keadaan yang berbeda dengan kondisi kita di Indonesia. Di Yaman misalnya, negaranya kadang sebuah bangun masjid nggak harus ada yayasan atau nggak ada IMB, bangunan biasa. Tapi di negeri kita membuat bangunan A harus ada IMB. IMB-nya yayasannya di mana? Mengumpulkan orang lebih dari 40 orang di sebuah tempat, di sebuah pesantren. Apa izinnya? Izinnya harus melalui yayasan. Ada payung yang menutupinya. Ya, sehingga berbeda kondisi di negeri Yaman juga dengan di negeri kita di sini. Kan begitu? Ya, apalagi, dan ini bukan perkara yang saya ingin bicarakan, oh kalau di sana syirik, kalau di sini sudah boleh buat syirik karena kondisi masyarakat mengharuskan kita berbuat syirik. Enggak, saya enggak membahas masalah itu. Yang saya bahas perkara yang memang para ulama berlapang dada padanya, itu yang saya bahas. Saya enggak membahas masalah-masalah i'tiqadiyah, masalah-masalah yang itu perkara bid'ah dengan yang bukan kebid'ahan. Ya, dan tetapi alhamdulillah, ya seperti yang saya sebutkan tadi, khabar gembira, orang-orang yang tadinya sangat getol, bahkan mereka menganggap saudaranya Ahlussunnah Hizbi Mubtadi Ahlul Bid'ah dan yang semisalnya, dikarenakan berdakwah melalui video, tiba-tiba kita dapatkan beliau sekarang mengatakan boleh berdakwah melalui video karena fatwa Syekh Ubaid selama tidak ada kemungkaran. Alhamdulillah, kita syukuri atau tidak? Kita syukuri, tapi enggak perlu dibully. Ya, enggak perlu dibully. Mudah-mudahan semakin banyak kesamaan, ya semakin menyatukan Ahlussunnah dan semakin merapatkan dan menguatkan Ahlussunnah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Apakah kita harus mengikuti salah satu mazhab dari empat mazhab itu Ustaz? Nah, wallahu a'lam bishawab, ini pembahasan yang mungkin perlu perincian dan butuh pembahasan yang mendalam. Namun ya nasihat para ulama kita, nasihat para ulama-ulama kita, hendaknya kita mengikuti apa yang sudah menjadi mazhab mayoritas di negeri kita. Itu yang mungkin yang lebih mudah dan simpelnya ya untuk saya menjelaskannya. Tetapi para hadirin dan hadirat, juga dari sisi lain kita harus berhati-hati. Jangan sampai untuk ingin mengamalkan mazhab mayoritas di negeri kita, akhirnya kita belajar dengan orang-orang Asy'ari atau orang-orang yang memiliki akidah ahlul kalam dan lain semisalnya, yang kemudian dia menjadi fikih secara syafi'i, yang akhirnya menjadi akidah secara akidah ahlul kalam, yang akhir ujung-ujungnya mencela daripada madzhab salaf itu sendiri. Ya, intinya kalau memang seandainya kita ketahui ini pendapat Syafi'i, ini pendapat Imam Ahmad dan lain sebagainya, dan dua-duanya boleh misalnya, maka ikutilah apa yang menjadi ya kebiasaan mayoritas di masyarakat. Selama itu bukan perkara bid'ah, selama itu bukan perkara mungkar, selama itu bukan perkara kesyirikan, tetapi perkara yang memang para ulama di sana berlapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Apakah ada iwaskan yang ingin bertanya? Silakan. Dari di sini ada pertanyaan dari YouTube. Oh, sini sudah ada masuk lagi satu Ustaz. Oh ya, ya silakan. Apakah betul pernyataan bahwa kita harus berguru dengan guru yang sanad ilmunya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Khulafaur Rasyidin? Apakah tidak tersesat? Dan supaya tidak tersesat. Kalau cuma orangnya yang bersambung sampai Rasulullah belum tentu, kata Ustaz. Baik, pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ada memang di antara para ulama yang mereka memiliki sanad dari periwayatan hadis mereka dan ilmu mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara sanad tersebut yang mereka berikan kepada murid-murid mereka dan ada di antara sanad-sanad tersebut yang tidak mereka berikan kepada murid-murid mereka. Baik, dari sisi guru, ya mungkin saya sebutkan contoh, Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, itu beliau memiliki sanad belajarnya sampai kepada Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ya, sampai sanad belajarnya beliau sampai kepada Imam Syaukani. Dan Al-Imam Syaukani rahimahullah, itu sanad belajarnya sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Bukhari rahimahullah sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal. Ya, dari kalau kita bercira sanad, maka ada dari kalangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang tempat kita belajar, mereka memiliki sanad yang sanad mereka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal. Ada yang kedua, sanad dalam arti kata setiap amalan seseorang lakukan, amalan tersebut harus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, misalnya seseorang hari ini pasang memelihara jenggot. Iya, ketika kita memelihara jenggot, amalan jenggot ini kita sandarkan ilmunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan biarkan jenggot kalian menjelisi orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Kan demikian. Itu hadis yang datang dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ambil dari Al-Imam Bukhari. Yang Imam Bukhari telah bukukan buku beliau yang itu sampai sanadnya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan orang-orang yang selalu mendengungkan sanad dan sanad. Yang orang-orang Wahabi itu orang yang punya sanad dalam belajarnya dan yang semisalnya pertama dia sudah menuduh dengan tuduhan yang dusta. Yang kedua, kita juga ingin bertanya kepada mereka, amalan-amalan yang Anda lakukan hari-hari ini. Ya, amalan A, amalan B, amalan C, amalan D. Ya, tolong tunjukkan kepada kami sanadnya itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak perlu menyebutkan sanad dari guru Anda ke guru Anda ke guru Anda ke guru Anda ke guru Anda ke guru Anda yang mungkin sangat panjang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita potong itu semuanya, sebutkan amalan Anda lakukan hari ini A B C D. Apakah maulid Nabi, apakah Isra Mi'raj, apakah nuzul Quran? Sebutkan saja sanad yang bersambung dari Imam Bukhari sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sunan Imam dari Imam Muslim sampai kepada Rasulullah, dari Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dari Abu Daud rahimahumullah yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sanad yang bersambung dari Imam Ahmad sampai kepada Rasulullah atau sanad yang bersambung dari Imam Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari amalan-amalan yang kalian lakukan itu sendiri. Inilah kitab-kitab yang saya sebutkan kitab-kitab mu'tamad dalam Islam. Ya, kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam dari kitab Kutubus Sittah ditambah Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad tunjukkan. Mana sanad maulid Nabi yang Anda lakukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hanya mengaku sanad-sanad tetapi tujuannya untuk menjatuhkan orang lain. Ketika kita meminta sanad kepadanya tidak ada yang bisa ditunjukkan sanad yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan yang dulu belum terjawab-jawab juga, Ustaz. Bagaimana hukumnya kemarin video orang bersin bilang bersin, tapi bagaimana apakah disunahkan menjawab atau tidak, Ustaz? Baik, nah kalau seandainya memang tujuannya kita di sini live, misalnya kita teleponan, assalamualaikum, teleponan ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terus saya bersin. Anda mengucapkan alhamdulillah. Antum yang mendengar menjawab atau tidak? Menjawab. Nah sekarang video selain suaranya terdengar, juga bersinnya terlihat. Betul atau tidak? Ya, maka ya itu masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW. Ketika saudara Anda bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah, maka Anda jawab. Yarhamukallah. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Apakah ada Iwan Stan yang bertanya? Silakan. Tapi di sini mungkin ada soal dari YouTube, saya jawab. Tapi assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita mengambil hak kita, yaitu harta waris yang diambil orang? Tapi sempat kita halalkan, tapi setelah itu kita minta lagi. Harta itu karena kebutuhan. Halalkah jika dikembalikan? Pertama, saudara-saudara kaum muslimin, ketika harta yang kita punya telah kita berikan kepada orang lain, maka harta itu sudah menjadi milik orang lain. Baik. Dan Nabi SAW mengkhabarkan dalam hadisnya, orang yang meminta kembali dari barang yang telah dia berikan seperti anjing yang menjilat air liurnya sendiri. Jelas, kecuali kalau seandainya orang tersebut memberikan secara sukarela. Ya, misalnya mungkin dulunya kita punya kelapangan rezeki, kita banyak memberikan ini kepada pribadi orang. Nah, kemudian misalnya seseorang yang dulu kita berbuat baik kepadanya, dia lihat ekonomi kita lagi merosot. Akhirnya dia berikan kembali apa yang dia berikan kepada kita. Halal kita terima. Tapi kalau seandainya kita minta balik barang saya sudah kasih itu enggak boleh. Karena itu sudah jadi miliknya. Ya, nah kalau dia beri alhamdulillah, kalau dia enggak beri ya enggak boleh kita memaksa karena itu bukan lagi milik kita. Itu sudah menjadi ya, berpindah tangan. Ya karena yang namanya al-bay' itu adalah tukar menukar. Ya, bisa saja dari bentuk far' dari bay' adalah bentuk dari pemberian, hibah, hadiah. Nah, ketika kita sudah membeli barang, boleh enggak kita minta lagi? Dia sudah bayar semua, kita minta lagi, saya enggak jadi jual. Uangnya juga kita kembalikin, gak bisa. Begitu juga dalam pemberian. Pemberian itu sama, dia sudah menjadi hak milik orang lain. Maka itu sudah bukan lagi milik kita ketika kita sudah memberikannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Nah. Apakah boleh istilahnya membuat SIM dengan cara tanda kutip akadnya membeli dari petugas polisi Ustaz. Jadi saya mau beli SIM. Jadi seolah-olah dia membuat akadnya seperti akad jual beli Ustaz. Membuat SIM. Dilegalkan. Dilegalkan tidak dalam secara aturan di dalam sebuah negara? Tidak dilegalkan Ustaz. Memang harus ikut ujian dan sebagainya. Tetapi dia ingin saya bertransaksi dengan petugasnya dengan cara akad jual beli Ustaz. Saya membeli jasa untuk membuatkan saya SIM Ustaz. Dan ketika pemerintah membuat aturan-aturan ketat dalam SIM, ya, itu adalah untuk keselamatan. Untuk keselamatan orang yang berkendaraan. Dan itu lari kepada nyawa seseorang. Ya, nah ketika aturan itu adalah aturan yang ketat untuk masalah nyawa, maka kita ikuti. Makanya di negeri kita, ya memang ya begitulah kondisinya. Ya lampu sen kanan, beloknya ke kiri. Itu bukan sesuatu hanya sekedar omongan di media sosial, tetapi itu kenyataan yang terjadi. Dan inilah sebab banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang. Ya, atau seseorang berjalan di jalur cepat. Dia berjalan di jalur cepat, jalannya 40 km per jam. Ya, ini kan sesuatu yang mengambil hak orang. Jadi butuh teori-teori dalam berkendaraan yang memang sudah menjadi jalur seseorang itu akan berhak untuk mendapatkan SIM, ya itu adalah untuk maslahat maka diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Ustaz, dulu Ustaz pernah bilang kalau jumhur ulama tidak menganggap haram isbal. Bagaimana pendapat jumhur mengenai jenggot Ustaz? Apakah dibenarkan selalu mengikuti pendapat jumhur untuk orang yang tidak mampu mengetahui mana pendapat yang lebih kuat? Baik, pertama saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, di dalam permasalahan isbal ya, memang ada hadis-hadis yang menunjukkan ya keharamannya. Salatatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah. Di antaranya adalah orang yang isbah. Ya, dan juga ada datang penyebutan hadis, ya, orang yang sifatnya sombong. Inilah yang menjadi sebab para ulama menyebutkan kalau seandainya dia tidak sombong, maka tidak ada masalah. Faham ya? Jadi ada penyebutan ketika para ulama berselisih pendapat. Kenapa mereka berselisih pendapat? Karena memang dalil-dalil yang datang seperti itu memang menunjukkan seperti itu. Nah, sekarang masalah jenggot, apakah ada dalil jenggot yang memalingkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, misalnya ada penyebutan seseorang itu hendaknya wajib apa hendaknya dia memanjangkan jenggotnya, kecuali kalau seandainya ya dikhawatirkan nanti orang takut. Kalau ada dalil yang seperti itu, boleh kita memalingkan dari kewajiban menjadi itu cuma sekedar anjuran, bukan sebuah kewajiban. Jelas ya? Nah, dari pengetahuan yang saya ketahui, tidak ada satupun dalil yang memalingkan perintah untuk memanjangkan jenggot menyelisih orang-orang Yahud ya kepada mana yang lainnya. Adapun isbat hadisnya sangat banyak sekali yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang menjadi sebab para ulama ada yang menghukumi larangan tersebut bukan daripada larangan yang haram, tapi sifatnya adalah makruh selama dia tidak sombong seperti itu. Kalau jenggot kan tidak ada, semua perintah-perintah nggak ada yang memalingkan seperti memalingkan dalam masalah isbat. Wallahualam. Satu pertanyaan lagi mengenai kemarin disebutkan mengenai ada batasan-batasan sebelum kita masalah takfir, Ustaz. Tapi ada masalah khusus yaitu mengenai penghinaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah setiap orang Muslim yang dia melakukan mengolok-olok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung dijatuhkan hukuman kafir, ataukah masih ada uzurnya, Ustaz? Tabarakallahu wa ta'ala, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari kekufuran. Ini perkara yang ma'ruf di sisi para ulama Islam. Dan kembali, apakah ini perkara dhurrah dalam agama? Kalau seandainya itu perkara dhurrah dalam agama yang tidak ada orang yang jahil dalam permasalahan tersebut dan sifatnya adalah sangat jelas dan gamblang, maka kita khawatir inilah kekufuran yang dia keluar dari Islam, karena ini perkara yang sangat wadih, perkara yang sangat jelas mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada hal-hal yang seseorang berucap, terkadang dia tidak menyadari kalau itu adalah bagian dari celaan. Faham ya? Ada kalimat-kalimat yang terkadang dia enggak menyadari itulah bagian dari celaan. Padahal itu bagian dari celaan. Nah, mungkin ini mungkin ya perlu ditegakkan hujah kepadanya. Tapi kalau seandainya ada orang mengatakan ya Rasulullah itu mati karena kena penyakit AIDS ini, apalagi nih kalau bukan celaan? Bisa difahami ya? Apalagi nih kalau bukan celaan? Tapi ada orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketidaktahuannya, karena kejahilannya atau sesuatu yang tersamar baginya. Misalnya dia membawa ayat wa wajadaka dhalan fahada. Dan dia mendapatkan engkau dalam keadaan engkau tersesat. Dan Nabi Muhammad dulu juga sesat sebagaimana keadaan ya orang-orang jahiliyah sesat Rasulullah. Ini kan bisa saja tersamarkan bagi muslimin. Padahal ini bentuk celaan kepada Nabi. Ya sepakat para ulama bahwasanya Rasulullah terjaga dari kesyirikan dan terjaga dari dosa besar sebelum dan setelah beliau diangkat sebagai rasul. Paham di sini? Nah, ini ada sesuatu yang ghamat, ada sesuatu yang sulit yang terkadang seseorang salah paham dalam memahami ayat Al-Qur'an, tapi ini dosa. Ini hal enggak dibolehkan, ini enggak hal yang enggak boleh didiamkan. Tetapi ya dia tidak maksud untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kesalahpahamannya. Namun ketika ada orang mengatakan Rasulullah adalah orang yang punya penyakit AIDS, naudzubillah, mati karena penyakit AIDS, naudzubillah, ini adalah ucapan yang keji, yang tidak ada ihtimal ke kiri dan ke kanan. Yang memang tujuannya adalah ingin menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah meruntuhkan dari syahadat Muhammad Rasulullah, dan sekaligus dia telah meruntuhkan daripada syahadat la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Bisa begini itu bisa saya jawab. Ustaz, jazakallahu khairan atas materi hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi dengan jadwal yang baru, Ustaz ya. Hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis, baik, dan Ahad. Ahad ya, Selasa, Kamis, Ahad. Ya. Nanti untuk waktunya kita akan umumkan kembali. Tapi untuk saat ini mungkin waktu Indonesia pukul 5:15 atau mau. Baik, insya Allah. Ya. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya.